yo kudu sabar ora usah go nesunan mergo tresno kuwi mestine akeh pacoban sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa senajan aku kerep gawe gelo lan kuciwa jembarno atimu sak jembare laut samudra kowe kudu ngerti yen aku iki mung sah kerja. Jalur kowe tetap sehat.